Apakah seorang dukun diterima sholatnya? Kalau orang yang mendatangi dukun dianjam seperti itu, bagaimana dengan dukunnya? Itu kata ulama seperti itu. Ya, orang yang mendatangi diancam, mendatangi satu kali diancam apa? 40 hari tidak terima. Itu orang yang mendatangi. Bagaimana dengan dukunnya? Lebih parah lagi. Ya, tidak pernah dapat pahala, bahkan dosa terus. Bahkan bisa jadi sudah benar-benar tingkatan kekafiran besar dia. Ya tentu dukun bertingkat-tingkat juga ya. Mungkin baru mulai, belum benar-benar ta'awun dengan syaitan. Ala kulli hal, dukunnya lebih berat.